Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواتي الكرام, para hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, di sesi yang kedua ini alhamdulillah kita bisa bermajlis kembali dalam sebuah majlis ilmu yang semoga diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang sebelumnya, barakallahu li wa lakum, kita terakhir membahas tentang adab kepada kedua orang tua, yang mana sikap santun, sikap yang penuh adab, akhlak yang mulia kepada kedua orang tua kita itu termasuk bentuk bakti, termasuk birrul walidain, bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Sehingga orang yang tidak memiliki, seorang anak yang tidak memiliki adab yang baik, tidak memiliki sopan santun, sikap santun di hadapan kedua orang tuanya, itu termasuk bentuk uquq, termasuk bentuk kedurhakaan anak tersebut kepada kedua orang tuanya. Nah, sekaligus pada pertemuan yang lalu itu menyudahi pembahasan tentang birrul walidain. Jadi bab yang kemarin kita bahas, tidak boleh seorang anak memanggil orang tuanya dengan menyebut namanya. Kemudian pembahasan yang berikutnya, bab tentang apakah boleh seorang anak menyebut ayahnya dengan kunyahnya. Demikian pembahasan kita yang terakhir. Itu adalah bab terakhir di dalam pembahasan birrul walidain yang disebutkan Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab ini. Jadi pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang tua sudah selesai babnya. Sekarang kita menginjak memasuki bab yang baru. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, bab wujubi silatir rahim. Bab wujubu silatir rahim, bab kewajiban untuk menyambung hubungan rahim, bab kewajiban bersilaturahim. Ini bab yang akan kita bahas. Itu bab yang akan menjelaskan dan menyebutkan kepada kita hadis-hadis, riwayat-riwayat yang menunjukkan wajibnya untuk menyambung hubungan kerabat. wajib di sini bermakna wajib ain. Masing-masing individu muslim terkena kewajiban untuk menyambung hubungan kerabatnya. Silah dalam bahasa Arab bermakna menyambung, dari kata wasala, ya, bermakna menyambung. Ar-Rahim adalah segala atau semua orang yang ada hubungan kekerabatan. Semua orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Sehingga di sini yang dimaksudkan adalah menyambung hubungan kekerabatan. Rahim di sini adalah kekerabatan, keluarga. Kita akan baca hadisnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abu Awanah an Abdullah an Abdul Malik ibni Umair an Musa ibni Talhah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin rahimahullahu taala. Di situ disebutkan ada seorang perawi yang bernama, yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah, namanya Musa bin Talhah. Beliau adalah putra sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Musa bin Talhah, seorang tabi'in, dilahirkan di masa Rasulullah masih hidup. Beliau adalah putra sahabat siapa? Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Lamma nazalat hadhil ayah." Ketika turun ayat ini, yaitu ayat di dalam surat Asy-Syu'ara yang ke-214, ayat ke-214 dari surat Asy-Syu'ara, Allah memerintahkan kepada nabinya. Perintah itu berisi perintah dari Allah kepada rasulnya untuk mendakwahi kerabatnya. Dari ayat ini, Al-Imam Al-Bukhari mengambil istinbat hukum, kesimpulan hukum bahwasanya yang paling berhak mendapatkan peringatan itu bukan orang lain, justru kerabat kita. Karena seseorang diberikan kewajiban pula untuk menyambung hubungan silaturahim dengan kerabatnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk berdakwah pertama kali kepada kerabat beliau. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Abu Hurairah mengisahkan ketika turun ayat ini, yaitu wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, kepada kerabatmu yang terdekat. Qaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fanada. Maka seketika itu pula ketika ayat ini turun, disampaikan Jibril alaihi salam kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, Rasulullah segera melaksanakan perintah yang disebutkan dalam ayat ini. Qaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fanada. Maka seketika itu pula Rasulullah berdiri menuju ke depan khalayak ramai, dan beliau menyeru dengan keras, yaitu seruan yang berisi dakwah, ajakan kepada Islam. Ini di awal-awal beliau diutus menjadi seorang rasul, perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Dan yang pertama kali diperintahkan adalah untuk mendakwahi keluarganya, keluarga beliau yang terdekat. Rasulullah SAW berdiri dan menyeru, Ya Bani Ka'ab Ibni Lu'ay Anqidhu anfusakum minan nar. Ini semua adalah suku-suku dari Quraisy, kabilah-kabilah dari suku Quraisy. Ada Bani Ka'ab bin Lu'ay. Beliau menyeru semua kabilah-kabilah dari Quraisy tersebut. Karena memang Rasulullah berasal dari Quraisy. Kerabat beliau, keluarga beliau, semua orang Quraisy kerabat beliau. Sehingga beliau menyebut satu persatu kabilah-kabilah yang ada di Quraisy tersebut. Ya Bani Ka'ab ibni Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah jiwa-jiwa kalian dari neraka, dari siksa api neraka. Ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian, jiwa-jiwa kalian dari neraka. Ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri-diri kalian, jiwa-jiwa kalian dari neraka. Ini beliau sampaikan, beliau serukan di depan orang Quraisy, di khalayak umum ketika itu. Ya Bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan jiwa-jiwa kalian dari neraka. Kemudian terakhir beliau menyeru putrinya sendiri. Putri beliau sendiri juga beliau seru. Ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah, putri Muhammad alaihissalatu wassalam, anqidhi nafsaki minan nar. Selamatkanlah dirimu dari neraka. Fa inni la amliku laki minallahi syai'an. Karena sungguhnya aku tidak bisa mengelakkan dari azab Allah sedikitpun. Jika Allah berkehendak untuk mengazabmu, aku tidak bisa menolongmu, tidak bisa membebaskanmu dari azab Allah tersebut. Ghaira annalakum rahiman sa'abulluhuma bibilaliha. Kemudian tadi khitab beliau yang beliau tuju putrinya, putri beliau Fatimah, sesungguhnya aku tidak bisa menyelamatkanmu dari azab Allah sedikit pun. Kemudian beliau beralih khitabnya kepada kaum Quraisy secara umum ketika itu. Kecuali annalakum rahiman, aku memiliki hubungan kerabat dengan kalian. Aku memiliki hubungan rahim dengan kalian. Sa'abulluhuma bibilaliha, aku akan membasahinya. Ini adalah kinayah, ungkapan, maksudnya adalah aku akan menyambung hubungan kerabat tersebut. Karena memang diwajibkan untuk menyambung hubungan kerabat. Di sini dipermisalkan menyambung hubungan kerabat dengan membasahi rahim tadi. Ya, ini dipahami dalam bahasa Arab. Membasahi hubungan rahim maksudnya menyambung hubungan rahim. Sebagaimana kalau ini hubungan silaturahim dipermisalkan dengan tanah. Ketika tanah itu basah, ya, ini menunjukkan atau seolah-olah hubungan rahim itu bersambung. Berbeda ketika kering, ya, maka itu menunjukkan al-yabis, itu kebalikan dari menyambung hubungan kerabat, yaitu memutusnya. Demikian terjemahan dari hadis ini. Kita akan baca syarah yang akan dijelaskan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, al-muradu birrahim. Yang dimaksud dengan rahim dalam bahasa Arab adalah man yumattu ilaihim asy-syakhsu bi silatin min jihatil ubuwah awil umumah. Semua orang yang ada hubungan kerabat, ada hubungan keluarga dengan seseorang, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Pihak ayah, ya, ayahnya, anak ayahnya, saudara-saudara ayahnya, kakek dari pihak ayah, nenek dari pihak ayah terus ke atas, ya. Nah, yarhamukallah. Kemudian juga dari pihak ibu demikian sama, kerabat dari pihak ibu, kakek nenek dari pihak ibu, paman bibi, ya, dan semuanya yang ada hubungan kekerabatan. Fakullu qaribin li syakhs yu'tabar rahiman, maka setiap kerabat yang dimiliki seorang itu dianggap sebagai rahim, berarti memiliki hubungan rahim. Min jihati abihi au min jihati ummihi, baik dari pihak ayah maupun ibu. Wasilah lirrahim takunu bi anwa. Setelah kita jelas makna dari ar-rahim dan siapa saja yang kita disyaratkan untuk menyambung hubungan kerabat dengan mereka, baik dari pihak ayah maupun ibu, sekarang timbul pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita menyambung silaturahim tadi? Bagaimana kita menyambung hubungan kerabat tadi? Dengan cara apa? Beliau jelaskan di sini, wassilatu lirrahim takunu bi anwa. Dan menyambung hubungan kerabat, silaturahim itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, kata beliau, takunu bi ta'limil ilm. Ini yang mungkin seringkali tidak terpikir di benak kita. Ternyata ini juga termasuk menyambung hubungan kerabat. Takunu bi ta'limil ilm, dengan mengajarkan ilmu agama, mengajarkan ilmu syar'i kepada kerabat kita. Dzalika 'inda qudratil wasil 'ala ta'lim wa hajatil mausul minal arham ila ta'lim wa huwa khairu ma yasilul insanu bihi rahimah ay qarabatah. Dan mengajarkan ilmu agama, ilmu syar'i kepada kerabat dekat sebagaimana yang Allah perintahkan kepada rasulnya. Dakwah yang pertama kali itu ditujukan kepada kerabat dekat. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Maka umatnya, kita selaku umat Rasul juga berlaku ayat ini. Pertama kali yang kita sampaikan ilmu syar'i, ketika kita mendapatkan faidah ilmiah, faidah-faidah dalam permasalahan agama, maka yang paling berhak untuk mendapatkan faidah itu, kepada siapa kita bagikan faidah itu, yang paling berhak adalah kerabat kita, keluarga kita. Ya. Dan itu tergantung berdasarkan kudroh masing-masing, kemampuan masing-masing, ya. Baik kemampuan pihak yang menyampaikan ilmu tadi dan tergantung kebutuhan kerabat yang akan diberikan ilmu tadi, tergantung, ya, melihat kondisi. Misalnya kita, misalnya contoh, kita masih punya kerabat yang sholatnya masih bolong-bolong, perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya ibadah sholat. Ibadah sholat termasuk rukun di dalam rukun-rukun Islam yang wajib ditunaikan. Ya, posisinya sangat tinggi dalam syariat. Amalan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Demikian, ilmu-ilmu seperti ini kita sampaikan kepada kerabat kita yang mungkin sholatnya masih belum sempurna. Apalagi di zaman ini, media untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan faidah-faidah ilmiah sangat dipermudah melalui media sosial, WA atau Telegram atau SMS. Ya. Kita sampaikan faidah ilmu tersebut. Ya. Dengan satu pesan WA yang kita sampaikan kepada saudara kita yang sebelumnya belum sholat, sholatnya masih bolong-bolong, kita sampaikan hadis tentang keutamaan sholat kepadanya. Ketika dia baca, dia tersadar, oh, selama ini sholat saya masih seperti ini, saya butuh memperbaiki diri, saya harus perbaiki sholat saya. Akhirnya dia memperbaiki sholatnya. Kemudian disyariatkannya seorang pria, ya, laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, wajib hukumnya. Sebagian ulama menyatakan demikian. Kita sampaikan hadisnya, dalilnya kepada kerabat kita. Ketika dia mengamalkan, besar pahalanya. Ya. Man dalla ila hudan falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, kepada hidayah, dan yang ditunjuki tadi melakukan, mengamalkannya, maka kita akan ikut mendapatkan pahalanya. Ya, ini kerabat kita yang paling berhak untuk kita sampaikan dakwah kepada mereka. Kemudian cara yang kedua, cara menyambung hubungan kerabat, silaturahim yang kedua, wasilatun bilmal, menyambung hubungan kerabat dengan harta kita. Indal qudrah minal wasil wa indal hajati minal mausul. Prinsipnya sama, ketika memang kita ada kemampuan dan yang akan kita berikan bantuan dari kerabat kita itu memang membutuhkan. Ini juga termasuk ya nasihat untuk kita semua, kita harus jeli memahami kondisi kerabat-kerabat dan saudara kita, keluarga kita. Kalau kita ingin mengeluarkan sedekah, jangan buru-buru dikeluarkan kepada orang lain yang tidak ada hubungan kerabat. Lihat dulu kerabat kita. Kalau ada yang membutuhkan dari kerabat kita, dia yang paling berhak untuk kita berikan sedekah sebelum orang lain yang bukan kerabat kita. Ya. Karena itu termasuk selain kita mendapat pahala sedekah, kita juga mendapat pahala apa? Silaturahim, menyambung hubungan kerabat. Kalau kita sedekahnya kepada orang lain yang tidak ada hubungan kerabat, cuma dapat pahala sedekah, enggak dapat pahala silaturahim. Tapi kalau kita sedekahkan harta kita kepada orang yang ada hubungan kerabat dengan kita, kita dapat pahala yang berlipat. Ya, dapat dua pahala itu tadi. Pahala sedekah dan pahala menyambung hubungan silaturahim. Ya ini faedahnya kalau kita punya ilmu. Semakin orang bertambah ilmunya, amalannya semakin barokah, semakin besar pahalanya. Demikian. Ya. Ini tadi cara yang kedua, menyambung hubungan silaturahim dengan harta kita. Yang ketiga, wasilatun bil aqdam, menyambung hubungan kerabat dengan mendatangi kerabat tersebut, berziarah, berkunjung ke rumahnya, mendatanginya. Ya. Nah, sesampainya di sana apa yang kita lakukan? Ya, nah, berbuat ihsan dengan berbagai macam ihsan yang disyariatkan. Ya. Berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan yang baik, ya, menghibur dia, apalagi kalau saudara kita, keluarga kita, kerabat kita tadi tertimpa musibah misalnya, sakit atau semisalnya. Kita kunjungi, kita niatkan ibadah kunjungan kita, kita juga dapat dua pahala. Pahala mengunjungi orang sakit dan pahala menyambung silaturahim, hubungan kerabat. Ya. Ini contoh yang ketiga atau jenis yang ketiga dari jenis-jenis silaturahim. Lalu bagaimana jika kita tidak bisa mengunjungi, datang langsung ke rumah kerabat kita, berkunjung ke rumahnya, ya, karena mungkin jaraknya berjauhan, apakah tetap bisa hubungan kerabat itu kita sambung? Apakah tetap bisa hubungan kerabat itu kita jalin, walaupun jarak berjauhan? Kita di Batam, ada kerabat kita yang di Papua sana misalnya. Ujung ke ujung, sulit bertemu. Mau berkunjung kita tidak punya biaya, waktu tidak ada, kesempatan tidak ada. Apakah masih bisa hubungan silaturahim itu disambung? Beliau jelaskan di sini, wal mukatabat inda adamil qudrah alal wusul bil aqdam, dan dengan menulis surat, mengirim surat kepada kerabat kita, ya. Naam. Ketika kita memang tidak bisa berkunjung ke tempatnya, ini termasuk menyambung hubungan silaturahim. Jadi hubungan silaturahim tidak hanya terbatas berkunjung, oh harus berkunjung ke rumah, ya harus datang langsung bertemu, langsung tatap muka, tidak. Hanya sekedar kita tanya kabar, ya. Beliau lanjutkan, la siyama fi hadha zaman bil wasail al haditsah kal hatif fa innahu qad yastati ay yasilu al insanu rahimahu wa yasal an ahwalihi wa in ta'akhkhara fil wusul i'tadhara ilayhi. Apalagi di zaman ini yang media komunikasi itu sudah sangat berkembang, itu kita manfaatkan, ya. telepon misalnya, tadi yang kita sebutkan tadi, media-media sosial, WA, Telegram. Kalau zaman dulu ngirim surat sulit ya, mungkin sampainya berapa hari atau seminggu kemudian. Kalau sekarang pakai WA, walaupun di luar negeri saudara kita, kerabat kita, belum, gak sampai satu detik sudah nyampe suratnya. Iya, itu Masya Allah. Sehingga sebenarnya di zaman ini nih, peluang untuk mendapatkan pahala itu semakin besar peluangnya. Tapi sayangnya banyak yang tidak memanfaatkan peluang-peluang itu. Yang lebih disayangkan lagi, justru kemudahan-kemudahan yang Allah berikan itu tadi, berupa kecanggihan-kecanggihan teknologi tadi, bukan dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah, malah sebaliknya. Ya. Kalau sebenarnya teknologi-teknologi canggih itu dimanfaatkan untuk meraih ridha Allah, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, banyak peluangnya. Ya. Walakinnal muwaffaq man waffaqahullah. Tapi memang yang diberikan taufik ya, Allah yang kehendaki. Ya. Demikian, maka kita banyak-banyak minta taufik kepada Allah ya, supaya dimudahkan untuk menjalankan berbagai amalan soleh, amalan ketaatan. وهذه الصلة بتلك الطرق المباركة تقابلها القطيعة. Ini tadi bentuk-bentuk menyambung hubungan rahim, silaturahim. Kebalikan dari menyambung hubungan kerabat tadi, kebalikannya adalah memutus, ya. Bahasa Arabnya qati'ah. Kalau hubungan kerabat itu namanya silaturahim, kalau memutus hubungan kerabat namanya qati'atur rahim. Memutus hubungan kerabat. Fasilah minal bir wal qati'ah minal itsm. Kalau menyambung hubungan kerabat silaturahim itu termasuk kebaikan, lawannya al qati'ah, yaitu qati'atur rahim, adalah dosa. Falyuhawil al insanu ay yakuna wasinan li aqaribihi bihasabi qurbihim wa bu'dihim. Talama huwa yumattu ilaihim bisilatin wa hum kadzalik min qibali abihi au ummihi. Maka hendaknya setiap orang, setiap hamba itu berusaha dengan serius untuk menyambung hubungan kerabatnya. Yang makin dekat hubungan kerabatnya, semakin besar haknya dan semakin besar kewajiban kita untuk menyambung hubungan kerabat dengannya. Siapa yang paling dekat kepada kita hubungan kerabatnya? Orang tua, bapak ibu kita ya, ayah dan ibu kita, mereka yang paling dekat. Jadi kalau intensitasnya ya, jangan sampai kita komunikasinya, kita misalnya berjauhan ini dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita juga, dengan paman dan bibi kita juga berjauhan misalnya. Mana yang lebih kita dahulukan? Yang paling dekat hubungan kerabatnya. Jangan sampai yang lebih jauh hubungan kerabatnya malah lebih intens, frekuensi komunikasinya lebih banyak daripada yang lebih dekat hubungan kerabatnya dengan kita. Seorang lebih sering komunikasi dengan pamannya, tapi sama bapaknya kurang. Tiap hari dia ya komunikasi dengan pamannya, baik lewat telepon, ya, WA atau sebagainya, tiap hari. Tapi sama bapaknya cuma sebulan sekali. Ya, ini enggak benar yang seperti ini. Menyelisih tuntunan syariat. Kenapa? Yang paling berhak ya untuk disambung hubungan silaturahimnya adalah yang paling dekat hubungan kerabatnya. Maka lebih berhak dia untuk di lebih frekuensinya lebih banyak dibandingkan yang jauh hubungan kekerabatannya. Ya, jadi semakin dekat semakin harus kita sambung. Fa innahum arhamun awjaballahu azza wa jalla silatahum wa naha 'anil qati'ah wa 'addaha minal kaba'ir. Qala Allahu ta'ala fa hal 'asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk menyambung hubungan kerabat dengan keluarga kita. Dan barang siapa yang melakukan qati'atur rahim, memutus hubungan kerabat, maka dia telah melakukan dosa besar. Jadi qati'atur rahim, memutus hubungan kerabat, itu termasuk kabair, termasuk dosa besar. Allah sebutkan dalam surat Muhammad ayat yang ke-22 dan 23. Ayat ke-22 Allah sebutkan, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Disebutkan wa tuqatti'u arhamakum dalam bentuk celaan, dan kalian memutus hubungan-hubungan rahim kalian, hubungan-hubungan kerabat kalian. Kemudian Allah sebutkan di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-23, balasan orang-orang yang melakukan ini semua. Ya, di antaranya memutus hubungan silaturahim. Kata Allah, Allah berfirman, ulaika alladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa'a'ma absarahum. Mereka adalah orang-orang yang Allah laknat. Ya, na'udzubillah. Makna dari laknatullah adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Seorang yang telah dilaknat, wa na'udzubillah, berarti Allah jauhkan dari rahmatnya. Sehingga, kalau ada orang yang memutus hubungan kekerabatannya, dia terancam dengan laknat Allah. Dia akan dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, tidak tanggung-tanggung ancamannya, berat ancaman. Qala rahimallahu fal qati'atu amruha azim wa ismuha kabir. Ini yang penting kita pahami. Memutus hubungan silaturahim perkaranya itu besar. Dosanya besar. Wasilatu fadluha kabir. Sebaliknya, menyambung hubungan kerabat itu keutamanya sangat besar, sangat agung. Wa ajruha azim. Begitu juga pahalanya sangat besar. Indallahi azza wajal, di sisi Allah azza wajal. Waqad yuwajihul insanu min arhamihi syai'an yakrahuhu. Ya, sebelum kita lanjutkan penjelasan beliau, penting untuk kita bacakan pula beberapa dalil tentang keutamaan menyambung hubungan silaturahim. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, bab khusus tentang hal ini. Beliau sebutkan bab yang berjudul bab birrul walidain wasilatul rahim, wasilatul arham, bab tentang berbakti kepada orang tua dan menyambung hubungan kerabat, menyambung hubungan rahim. Ayat yang pertama yang beliau sebutkan yaitu ayat yang berbunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Perintah untuk apa? Bertauhid. Mentauhidkan Allah. Kemudian Allah susul dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Dan berbakti kepada kedua orang tua. Setelah itu apa? Perintah berikutnya. Wabidil qurba. Dan berbuat baik kepada orang yang memiliki hubungan kerabat, ya, kerabat dekat. Wal yatama, kemudian anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan tetangga yang masih punya hubungan kerabat. Ya. Wal jaril junub, dan orang tetangga yang tidak punya hubungan kerabat. Nah, ini jadi perintah untuk berbuat baik kepada tetangga pun dipilah. Mana tetangga yang punya hubungan kerabat diprioritaskan, tetangga yang tidak ada hubungan kerabat nomor dua. Karena tetangga yang punya hubungan kerabat itu lebih utama. Ya. Selain kita mendapatkan pahala berbaik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga, kita juga dapat pahala menyambung hubungan silaturahim, hubungan kerabat. Nah, dan seterusnya hingga akhir ayat. Dalam hadis yang sahih disebutkan banyak keutamaan menyambung hubungan kerabat. Di antaranya, kita sebutkan di antaranya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, Ini seruan kepada semua orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau benar imannya, jujur imannya kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim doifa, muliakanlah tamunya. Memuliakan tamu, ya, termasuk bukti keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Karena perintah Rasul. Kemudian beliau lanjutkan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah hubungan rahimnya, hubungan kerabatnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau lebih baik diam. Ya, hendaknya dia berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka diam saja. Terkhusus di zaman ini, ikhwani fillah barakallahu fikum, banyak masalah, ya. Kalau bukan kapasitas kita untuk membicarakan masalah itu, lebih baik diam. Sekarang kan yang bikin repot, kan bikin kondisi semakin ruwet, itu banyak orang yang tidak punya kapasitas berbicara masalah itu, tapi berani berbicara. Ya. Tidak ada kapasitas membicarakan masalah-masalah berat, masalah-masalah negara, demikian dan demikian, ikut bicara dia. Ini semakin membuat kondisi semakin runyam. Ya. Maka bimbingan Nabi, kalau kita tidak bisa berbicara baik, diam saja. Ya. Kemudian, ya, sehingga dalam hadis ini disebutkan bahwasanya menyambung hubungan silaturahim termasuk bentuk, ya, bukti keimanan kepada Allah dan hari akhir. Dalam hadis yang lain, Rasulullah alaihissalatu wassalam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim rahimahumullah, sehingga hadisnya muttafaqun alaih. Ini penting, ya, hadis ini sangat penting. Dari sini kita akan tahu betapa besar faidahnya menyambung hubungan silaturahim, terutama yang merasa rezekinya seret, ya, rezekinya sedang tidak lancar. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin rizkinya itu dibentangkan, diluaskan, dilapangkan, dan ingin untuk yunsa' lahu fi atharihi. Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah makna dari penggalan hadis ini, wa yunsa' lahu fi rizqihi ay yu'akhkhar lahu fi ajalihi wa umurihi, dan ingin dipanjangkan umurnya. Falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung hubungan silaturahim. Jadi barang siapa yang ingin rizkinya lapang, rizkinya diluaskan Allah, ingin untuk umurnya dipanjangkan, diberikan Allah barokah pada umurnya, maka hendaknya dia menyambung hubungan silaturahim. Jadi kita perlu banyak-banyak koreksi. Kalau misalnya rezeki kita sedang tidak lancar, ya, sedang diberikan kesempitan, na'udzubillah, mungkin kita kurang silaturahimnya. Coba diperbaiki silaturahimnya. Mungkin ada kerabat kita, kerabat dekat kita, tapi kita tidak pernah menyambung hubungan kerabat dengannya. Tapi ingat juga, kembali ke tadi, empat cara menyambung hubungan kerabat tadi. Apa cara yang terbaik menyambung hubungan kerabat? Dengan apa? Mengajarkan ilmu agama. Itu cara yang terbaik. Mengajarkan ilmu agama, ilmu syariat. Ya, baru yang kedua, menyambung hubungan kerabat dengan harta kita kalau memang mampu. Yang ketiga, datang langsung ke tempatnya, ziarah, berkunjung. Yang keempat, kalau memang tidak bisa melakukan ini semua, ketiga ini semua, ya, dengan mengirim surat, ya, walaupun jaraknya berjauhan, dan sebagainya dari media-media yang memungkinkan. Demikian, ya. Dalam hadis yang lain pula, Rasulullah alaihissalatu wassalam bersabda, dari diriwayatkan dari istri Rasulullah alaihi salatu wasalam Aisyah ibunda kaum mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda ar-rahim mu'allaqatun bil arsy. Hadis ini sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Rasulullah bersabda memberitakan tentang perkara gaib. Ini perkara gaib, ya, beliau beritakan melalui wahyu dari Allah. Ar-rahim mu'allaqatun bil arsy. Rahim itu, rahim tadi sudah kita jelaskan, ya, kekerabatan tadi, rahim. Tergantung di arsy. Tahu arsy ya? Makhluk Allah yang paling besar. Yang merupakan atap alam semesta ini. Yang Allah beristiwa di atasnya. Arsy, ar-rahim tergantung pada arsy tersebut. Taqul, ya, bergantung di arsy tersebut. Dan rahim tadi mengatakan, man wasolani wasolahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambung hubungan dengannya. Dan barang siapa yang memutusku, Allah akan putuskan hubungan dengannya. Ya, ini juga selain menunjukkan keutamaan besar dari silaturahim, menyambung hubungan kerabat, kebalikannya juga menunjukkan hukuman yang berat terhadap orang-orang yang memutus hubungan kekerabatan. Demikian beberapa dalil tentang keutamaan silaturahim. Kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Zaid rahimahullah. Wal istimrar waqad yuwajihul insan min arhamihi syai'an yakrahu. Kita sudah ada niat menyambung hubungan kerabat. Beliau menyebutkan terkadang masalahnya sebagian orang mendapatkan sesuatu yang dia benci dari kerabatnya, mengalami gangguan justru dari kerabatnya. Pengennya menyambung hubungan kerabat, tapi tingkah laku si ini kerabat yang ingin kita sambung hubungan dengannya ini malah enggak baik perlakuannya kepada kita. Sikapnya kepada kita tidak baik. Bagaimana sikap kita kemudian? Faidha wajaha syai'an yakrahu fa'alaihi ayataghallab ala dhalika bisabr. Tuntunannya adalah maka hendaknya kita hadapi sikap tidak baik tersebut yang berasal dari kerabat kita dengan kesabaran. Sabar menghadapinya. Ya, jadi jangan, ya sudah, kalau dia enggak baik sikapnya saya balas. Enggak, sabar dulu. Wal istimrar fis silati wa adamil qati'ah. Perhatikan, selain kita sabar, kita juga harus tetap menyambung hubungan kerabat dengannya. Jangan sampai kita memutuskan. Ya sudah, karena dia sikapnya enggak baik sama saya enggak mau lagi hubungan sama dia. Enggak. وَيَنْسَى حُذُوذَ النَّفْسِ حَتَّى يُغَيِّرَ اللَّهِ الْأَحْوَالِ مِنْ حَالِ الْقَطِيَةِ إِلَى حَالِ السِّلَةِ بَيْنَ الْجَانِبَيْنِ. Ya, dan hendaknya dia melupakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan kerabatnya tersebut sampai Allah merubah kondisi menjadi lebih baik, mengubah yang tadinya hubungan kerabat terputus menjadi tersambung kembali dari kedua belah pihak. Ini juga merupakan tuntunan nabawi, tuntunan Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah bersabda, laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasil alladhi idza qata'at rahimuh wasalaha. Seorang yang menyambung hubungan silaturahim itu bukan yang mukafi. Mukafi itu membalas perbuatan baik orang lain. Jadi misalnya antum punya kerabat, ya, lama enggak disambung hubungan silaturahimnya. Tiba-tiba kerabat kita duluan yang menghubungi kita, berkunjung ke rumah kita. Dia yang memulai duluan. Kemudian kita membalas kebaikan tersebut dengan kunjungan balik. gantian kita yang berkunjung ke rumahnya. Bukan itu kata Rasulullah yang disebut menyambung hubungan silaturahim itu. Ya. Itu namanya membalas saja, membalas kebaikan. Walakinnal wasil alladzi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Akan tapi orang yang benar-benar menyambung hubungan silaturahim adalah ketika hubungan itu terputus, dia yang memulai untuk menyambungnya. Itu yang disebut dengan menyambung hubungan silaturahim. Dia yang memulai duluan. Nah, itu yang mendapatkan pahala menyambung silaturahim. Ya. Jadi kalau ada saudara kita yang berperilaku, berbuat tidak baik kepada kita, ya, kemudian lama hubungan itu terputus, ketika kita menyambung kembali, berkunjung ke rumahnya, ya, melupakan kesalahan-kesalahannya, itu yang disebut dengan menyambung silaturahim. Ya. Demikian. Tapi mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kajian kita malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua, menambah iman dan takwa kita, dan yang lebih dari itu adalah bisa kita amalkan apa yang sudah kita belajar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengamalkannya. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.